Lagunya ada satu lagu yang asik dulu, ada Kelingan Mantan. Kita bermain bersama Ulfa Damayanti. Spesial buat track TV ya. Terima kasih, terima kasih. Apa kira nota tak cekar oke nopal favorit acam favorit. Oke, teman-teman Putra Sleko dan juga buat Dewi Pujangga, Andi Gilani Ruwana, Andi Bro.